Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Khawatir yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita lanjutkan berikutnya. Sebenarnya kopi wal ma'asbati. Bab isim nakirah dan ma'asbah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ismu darbani. Ahaduhuma an-nakiratu wa hiya al-aqlu. Wahia kullu ismin sya'ir fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhara karajulin wa faradin wa kitabin. Isim itu ada dua macam. Yang pertama adalah an-nakirah. Nakirah secara bahasa lawan dari ma'rifat, artinya sesuatu yang tidak dikenal atau diingkari. Wahia al-aslu, dan itulah hukum asal untuk isim. Wahia dan definisi isim nakirah adalah istilah. Adalah setiap isim yang syai', yang luas cakupannya, cakupan jinsi jenisnya. La yaktasu, tidaklah khusus wahidun duna akhar, satu anggota jenisnya duna akhar tanpa yang lain. Semacam rajul, seorang laki-laki, dan seekor kuda dan sebuah buku. Kenapa dia adalah al-asl? Karena ma'rifat itu tercakup di dalam nakirah. Setiap ma'rifat itu sudah tercakup dalam nakirah. Rasul yang ma'rifat itu sudah tercakup dalam rasul yang nakirah. Dan tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Kan tapi tidak, belum tentu semua yang nakirah itu masuk dalam ma'rifat. Maksudnya dikatakan nakirah adalah setiap isim yang syai', jenisi yang luas cakupannya. Misalnya seorang, misalnya rajul, maka setiap orang yang rajul maka bisa tercakup dalam kata-kata ini. Siapa saja asal dia rajul maka dia tercakup dalam kata-kata ini. Akan tetapi, maka nakirah itu memiliki cakupan yang luas. Akan tetapi beda dengan kata yang bersifat umum. Berbeda dengan kata yang bersifat umum, karena luas dalam nakirah itu bersifat badaliyah. Di syarat dikatakan yang namanya isim nakirah itu sesuai untuk setiap anggota dari anggota jenisnya ala sabilil badal, dalam bentuk saling menggantikan. Jadi, misalnya rajul, maka dia rajul ini cuma mencakup satu orang. Mencakup satu orang, akan tetapi bisa diisi siapa saja. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, asal dia memenuhi kriteria yaitu rajul. Demikian juga kita pun. Maka dia cuma mencakup satu orang, satu buah, yaitu satu buah kuku, akan tetapi bisa diisi buku A, buku B, buku C dan seterusnya. Beda jika kita katakan semua buku. Bisa beda jika kita katakan semua buku. Misalnya kita beri A yang diistirahatul jinsi, yang menunjukkan makna luas. Misalnya innal insan lafi khusr, innal insan sesungguhnya al insan sesungguhnya seluruh manusia. Maka di sini ada al yang menyebabkan maknanya adalah alnya di istirahatul jinsi mencakup semua jenis manusia, maka semua manusia. Kalau ini cakupannya adalah semua manusia, cakupan luas dan mencakup semua manusia. Sedangkan nakirah itu cakupannya luas, namun luasnya itu ala sabilil badal, dalam bentuk saling menggantikan. Ja'arudul, datang rojulun seorang laki-laki. Ra'aitu rojulun, aku lihat seorang laki-laki. Maka laki-laki ini luas dalam arti boleh si A, boleh si B, boleh si C dan seterusnya, namun tidak bisa A, B, C, D dan seterusnya. Dia cakupannya luas, namun cuma satu, yaitu saling menggantikan. Jika dia sudah diisi A, maka tidak mencakup B. Jika sudah diisi B, maka tidak mencakup A dan C. Jika sudah diisi oleh, jika objek itu adalah C, maka tidak mencakup A, B dan D dan seterusnya. Dia cakupannya luas, namun cuma mencakup satu saja. Ala sabilil badal, dalam bentuk saling menggantikan. Beda dengan lafaz umum, misalnya yang diberi al li istirahatul jinsi, maka dia innal insana lafi khusr, ini innal insan sesungguhnya semua manusia, semua yang namanya manusia dari A sampai yang terakhir mencakup semua. Sedangkan kalau nakirah tidak, cuma mencakup satu manusia, namun manusianya ini bisa siapa saja. Itu perbedaan antara nakirah dan lafaz umum. Dan tidaklah disyaratkan untuk nakirah banyaknya anggota bagiannya yang tercakup di bawahnya. Namun cukup dinyatakan nakirah jika kata tersebut dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bersifat tertentu, satu hal yang bersifat luas, semacam syamsan wa qamara. Bisa saja kita membuat kata nakirah bunyinya syamsun atau qamar, padahal sebenarnya ini syamsun cuma satu, qamar juga cuma satu. Namun bisa kita pakai kata ini dengan bentuk nakirah. Maka tidak disyaratkan yang namanya nakirah itu harus mencakup memiliki anggota bagian yang banyak. Berjadi anggota bagiannya itu cuma satu, tapi bisa kita buat, kita bentuk dengan bentuk nakirah. Wa taqribuha ila al-fahmi ayuqal an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi tarasulun wa ra'atin wa tawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'ama yasluhu dukhulul alif wal lam alayhi kadzi fi ma'na sahih. Bertakrif wajar untuk mendekatkan kepada pemahaman definisi yang di atas tadi, definisi yang cukup teoritis. Kulis min sya'i'in bijinsi layak tasubihi wahidun ma'akam, itu definisi yang sangat teoritis. Untuk kemudian secara realnya itu yang mana yang nakirah, itu mungkin kesulitan. jika jemaah pertumbuhannya adalah definisi teoritis yang di atas, maka perlu definisi takrib lil faham, definisi yang berfungsi untuk mendekatkan kita kepada pemahaman yang tepat tentang pengertian definisi teoritis yang di atas. Ayo Pak, kita katakan untuk definisi sebagai penjembatan nih, agar kita paham definisi teoritis yang di awal. Kita katakan nakirah adalah kuluma setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam, semacam rajulin wa ta'atin wa ta'ubin. Maka definisi yang untuk memudahkan kita katakan nakirah adalah segala isim yang bisa dimasukkan alif dan lam, dan kemasukan alif dan lam tersebut menyebabkan identifikasi perubahan diri makna. Yang dimaksud bisa dimasuki alif dan lam, itu bisa dimasuki alif dan lam, dan alif dan lam tersebut bisa berfungsi sebagai ada di ta'arif, membuat dia menjadi makna. Jika tidak berfungsi, dia menjadi tidak berfungsi mengubah isim ini menjadi ma'rifat, karena sudah ma'rifat ya, maka bukanlah isim nakirah yang dimaksudkan. Semacam abbas itu sudah ma'rifat karena dia isim alam, namun boleh dikasih al-abbas. Dan tidak, nama al dalam kata-kata al-abbas itu tidaklah mengubah status abbas yang memang sudah ma'rifah. Maka al di sini tidak berfungsi, bisa masuk pada abbas namun tidak berfungsi menyebabkan dia ma'rifah. Beda dengan rajul, imro'ah dan taut. Kita beri al-rajul, maka berubah dia menjadi satu hal yang ma'rifah. Demikian juga as-taut, maka dia menjadi satu hal yang ma'rifah. Namun definisi ini kurang lengkap kalau cuma berhenti di sini. Oleh karena itu perlu mendapatkan tambahan. Au kuluma atau semua isim, termasuk juga nakirah, ada semua isim yang waqa'a mawqi'a terletak pada kedudukan isim yang yasluh bisa dukhulillah alifinam dimasuk alif dan lam. Semacam zi bimakna sahih, zi dengan makna sahih. Zi itu termasuk isim dan dia adalah isim nakirah. Akan tetapi zi itu tidak bisa diberi al. Al-zi tidak bisa. Akan tetapi makna dari zi adalah sahih, dan sahih ini bisa diberi al. Al-sahih. Maka hal ini menunjukkan bahwa zi adalah nakirah, dari isim nakirah. Tandanya bukan karena bisa kemasukan al sebagaimana kriteria yang pertama, namun karena dia itu maknanya, dia semakna, dia mengandung makna, dan maknanya ini bisa diberi al. Karena di ini bukan dia, kita ketahui dia adalah nakirah bukan karena bisa kemasukan al, akan tapi karena dia itu memiliki makna dan maknanya ini bisa dimasuki dengan al. Dia sendiri tidak bisa dimasuki al, akan tapi dia memiliki makna dan maknanya ini bisa dimasuki al. Karena makna dia adalah atau zu adalah sahih, dan sahih bisa diberi al. Kemudian wadabu atani, Jenis kedua dari isim adalah al-ma'rifah, isim ma'rifah. Secara bahasa ma'rifah namanya seperti yang dikenal, lawan dari nakirah atau lawan dari mungkar. Lawan dari nakirah. Wa hiya sittatu anwa'in. Isim ma'rifah itu ada namaja. Kan di sini tidak diberikan definisi ma'rifat, cuma langsung diberikan macam-macam ma'rifat. Di sarafnya di bawah kejadiannya dikatakan definisi ma'rifat wahya ma'wudi'ah liustahmala diwahidin di'ainihi. Itu definisinya di bawah kejadiannya. Isim ma'rifat adalah ma'isim wudi'ah yang dibuat liustakmala untuk digunakan biwahidin untuk satu biwahidin satu benda biainin tertentu, satu benda secara khusus. Nah, ma'rifat itu ada di sini disebutkan ada 6 macam. Yang pertama al-mudmar, disebut juga dhamir. Wa huwa a'rafuha. Dan dhamir adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Apa makna dhamir secara bahasa? Di sarahnya dikatakan dhamir itu diambil dari kata-kata akmartu syai' idza akhfaituhu, maknanya adalah menyembunyikan, wasatartuhu dan menyembunyikan, menutupi. Jika ada yang bertanya, bukankah ada dhamir baris kelihatan, tidak tertutup, maka di sana dikatakan dan istilah dhamir untuk dhamir baris adalah tawassul, istilah majaz. Ringkasnya untuk masalah dhamir itu ada dua kemungkinan maknanya secara bahasa. Kemungkinan yang pertama, dhamir itu diambil dari kata-kata bumu. Yang maknanya adalah kurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, wa adzin bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin. Wahai Ibrahim, inilah pengumuman kepada manusia untuk berhaji ke Ka'bah. Ya tukar di jalan, tentu mereka akan datang dengan ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mengundang dan menunggang unta-unta yang kurus, dan menunggang unta-unta yang kurus, dan hewan-hewan yang kurus. Maka hewan yang kurus disebut dhamir. Jika berdasarkan makna ini, kenapa dhamir disebut dhamir? Apa hubungan antara dhamir dengan kurus? Hubungannya liqil lati hurufihi, karena dhamir itu kurus hurufnya, sedikit hurufnya. Daripada mengatakan Abu Abdillah, cukup dikatakan buah, cukup dikatakan buat singkat sekali, sangat kurus dibandingkan aslinya. Tiba-tiba mengatakan misalnya Muhammad, maka bisa kemudian diganti innahu, cuma hu saja. Maka dia sangat kurus jika dibandingkan asli. Atau kemungkinan yang kedua diambil dari kata-kata ismar, hamzah, ba, mim, alif, ra. Kalau ismar maka maknanya adalah ikhfa. Menyembunyikan. Jika dari kata-kata idmar, maka apa hubungan antara domir dalam artian domir dan maknanya secara bahasa yaitu menyembunyikan? Itu karena sering domir itu mustatir, karena domir itu sering tersembunyi. Istilah adalah satu kata yang menunjukkan orang, mengisyaratkan atau menunjukkan orang yang pertama, orang yang kedua, atau orang yang ketiga. Nanti akan kita lihat definisinya di bab setelahnya. Dari definisi dari mutamimah tentang domir bisa dilihat setelahnya. Yang pertama, ya, isim ma'rifat yang pertama dari isim mukmar disebutkan domir, wa huwa a'rafuha, ini adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Tsummal 'alam, kemudian isim 'alam, itu yang nomor dua. Kemudian summal ismul isyarat, kemudian isim isyarat. Summa al-mawsul, mawsul, kemudian isim mawsul. Summa al-mu'arrafu bil adati, kemudian isim yang menjadi ma'rifat dengan satu alat yaitu al. Wasatitu ma'udifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbati ma'udifa ilaihi ila ismal mudafa ila dhamir fa innahu fi rutbatil 'alami. Yang keenam adalah isim yang mudaf kepada salah satu dari yang telah disebutkan, jadi mudaf kepada isim dhamir atau mudaf kepada isim isyarah dan seterusnya. Dan jika isim itu mudhaf kepada isim ma'rifat yang sebelumnya, maka kedudukannya dalam sisi ma'rifat adalah huwa fi rutbati ma'udhifa ilaih, adalah dalam kedudukan isim yang dimudhafi, kecuali jika mudhaf kepada isim dhamir. Maka mudhaf pada isim dhamir fa inna fi rutbatil 'alami, itu statusnya adalah sederajat dengan isim ala. Maka yang paling ma'rifat itu domi, di bawahnya isim ala. Di bawahnya isim ala. Termasuk dan termasuk seberada dengan isim alam mudhaf kepada dhamir. Illa isim al mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil ala. Ya. Tapi sini dhamir, sini alam. Selepas dengan isim alam adalah tadi apa itu? Mudhaf ada demikian juga yang mudhaf kepada isim alam. Dhamir itu yang paling ma'rifah dibang dhamir isim alam. Selepas dengan isim alam, kata yang mudhaf pada dhamir. Ini dikatakan illa isim al-mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil ala. Kecuali isim yang mudhaf pada dhamir, maka dia selepas dengan isim alam. Demikian juga isim yang mudhaf pada isim alam, maka dia selepas dengan isim alam. Di depan dikatakan wa ma udhifa ila wahidin minha wa wa fi rutbati ma udhifa ilaihi, yang mudhaf kepada isim-isim alam yang telah disebutkan dan dia selevel dengannya, maka termasuk di dalamnya isim alam mudhaf pada isim alam itu selevel dengan isim alam. Setelah isim alam kemudian apa? Di bawahnya isim isyarat. Ini isyarat. Terus di bawahnya isyarat mausul. Kemudian al-mu'arab bil-al. Isim ma'rifat itu bertingkat-tingkat dalam status kema'rifatannya, tidak dalam satu level. Ini bertingkat-tingkat. Ada yang sangat ma'rifat, ada yang ma'rifatnya itu agak kurang, agak kurang dan seterusnya. Maka ada tingkatan dalam masalah sisi kema'rifatan isim ma'rifat. Jadi nilai paling tinggi dari isim dhamir, kalau itu isim alam dan isim isyarat, isim mausul dan ma'rab bi al. Yang keenam adalah yang mudhaf kepada isim-isim sebelumnya. Dan untuk tingkatannya dia tidak memiliki tingkatan tersendiri, akan tapi mengikuti yang dimudhafi kecuali mudhaf pada dhamir. Maka termasuk selain dengan isyarah mudhaf pada isim isyarah. Jadi yang keenam itu tidak merupakan tingkatan tersendiri karena tingkatannya menyesuaikan dengan isim yang dimudhaf. Termasuk selevel dengan isim mausul yang mudhaf dengan isim mausul. Dan termasuk setingkat dengan mu'arraf bi'an isim yang mudhaf kepada mu'arraf bi'al baitur rajuli. Nah, itu selevel dengan ar-rajul. Maka Maka yang keenam itu bukan bukanlah satu tingkatan tersendiri. Itu cuma jenisnya keenam. Akan tapi yang keenam ini tingkatannya menyesuaikan isim yang dia mudhof. Kecuali untuk isim yang mudhof pada dhamir, maka dia punya kelakuan khusus. Dia tidak setingkat dengan dhamir, akan tapi setingkat di bawah dhamir, yaitu setingkat dengan isim arab. Maka dari tingkatan ini dhamir itu sendirian. Selain dhamir itu double isyarat, selevel dengannya mudah pada isim ilah. Isim mausul, selevel dengannya mudah pada isim mausul. Dan mu'arfi'ah, selevel dengannya isim yang mu'arfi'ah, ya. Yang banyak sendiri, yang gemuk sendiri adalah isim alah. Nah, ada tiga, ada isim alah, ada mudah pada isim alah, dan termasuk juga selevel dengannya adalah yang mudah pada isim dhamir. Wistakna mimma dhukira ismullah ta'ala fa'innahu alamun wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'i. Dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan adalah isim jalalah, lafzul jalalah yaitu Allah. Fa'innahu alamun, maka lafaz jalalah yaitu Allah adalah alam, isim alam. Dan dia adalah a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifah. Dan itu bil ijma dengan sepakat ulama ahli, tanpa ada khilaf di antara muhad di antara ulama ahli dalam hal ini. Dan yang menegaskan Allah adalah a'raful ma'arif adalah Imam Syibawai. Ulama bahasa yang menegaskan pertama kali membuat pernyataan lafzul jalalah adalah a'raful ma'arif itu adalah Imam Syibawai. Dan disar disebutkan satu cerita Syar Mutamimah, sekedar untuk istiqna, untuk tambahan saja, dan untuk menemukan saja. Yang dikatakan dalam kitab I'rabul Quran karya Syihab Al-Halabi, diceritakan ada sebuah mimpi. Ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Jibawai ketika tidur. Bermimpi bertemu dengan Jibawai. Lalu orang tersebut bertanya kepada bahwa yang dia temui dalam mimpi, maka Allah berikan apa yang Allah berikan padamu, apa yang Allah sikap kepadamu, fakat adkhalan yang dijana. Dan di situ dikatakan Allah masukkan kepada surga. Lalu kemudian ditanya dan bacanya, dimana apa amal apa yang disebabkan kau Allah masukkan ke surga. Maka kata itu dikatakan biqauli anna ismahu a'raful ma'arif. Amal yang menyebabkan aku, amal yang menyebabkan Allah masukkan aku dalam surga adalah karena aku menegaskan bahasanya lafzul jalalah adalah a'raful ma'arif. Bukan amal-amalku yang lain. Amalku yang diterima dan menyebabkan aku dimasukkan surga itu dikatakan karena menegaskan bahasanya lafzul jalalah adalah a'raful ma'arif. Kita masuk pada pasal berikutnya, yaitu pembahasan rinci tentang masing-masing isim ma'rifah. Thank you. Faslun al-mudmar wa dhamiru ismani lima mudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ka'ifin kahuwa. Definisi dhamir atau mudmar di sini di mutamimah adalah isim yang mawudi'ah, adalah isim yang mawudi'ah dibuat untuk menunjukkan mutakalim, orang pertama, semacam anak, atau menunjukkan mukhatab, orang kedua, semacam kata-kata anta, dan menunjukkan ra'ib, orang yang ketiga, semacam buah. Wa yanqasimu ila mustaqimin wa barizin. Dan dhamir itu yang kasim terbagi menjadi dua, dhamir mustatir dan dhamir baris. Mustatir artinya tersembunyi, secara bahasa artinya tersembunyi, dan baris artinya nampak atau disebut juga dengan zahir, maknanya sama, yaitu kelihatan. Sedangkan secara istilah, mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi, adalah dhamir laisa lahu yang tidak memiliki suratun bentuk fil lafzi secara lafaz. Dan mustatir itu ada dua, wa imma mustatirun wujuban. Yang pertama adalah mustatir dan statusnya adalah harus mustatir. Kal muqaddari, yaitu seperti muqaddar atau dhamir mustatir fi fi'lil amril wahidi al mudzakkari ka idrib wa qum. Wa fil mudhari'i al mabdu'i fi ta'i khitabil wahidi al mudzakkari ka taqumu wa tadribu. Wa fil mudhari'i al mabdu'i fil hamzati ka aqumu wa atribu au bi nuni ka naqumu wa nadribu. Dhamir mustatir yang wujuban adalah yang pertama untuk fil amr, ditujukan untuk satu orang laki-laki, satu orang mudzakkar, maka dhamirnya itu mustatir wujuban. Idrib, dhamir fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa, takdiruhu anta. Maka idrib i'rabnya fil amrin mabniun 'ala sukun, an sukuni wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Demikian juga qum fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Yang kedua adalah untuk mudhari' al-mabdu' yang dimulai dengan ta' khitab, ta' yang menunjukkan orang kedua, al-wahid tunggal, al-mudzakkar itu untuk mudzakkar. Misalnya takumu dan takribu. Takumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin dhahiratin, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu, takdiruhu anta. Demikian juga takribu, takribu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kemudian yang ketiga, fi'l mudhari' al-mabdu', fi'l mudhari' yang dimulai dengan hamzah, ka'akumu wa adribu. Akumu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kemudian yang terakhir, nun itu mudhari' yang dimulai dengan nun, macam nakumu dan nadribu. Nadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin dhahiratin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nah. Kemudian yang kedua, mustatir jenis yang kedua adalah wa imma mustatirun jawazan. Kal muqaddari fi Zaidun yakumu wa Hindun taqumu. Yang kedua adalah mustatir jawaz, boleh mustatir, boleh juga dinampakkan. Kalau mustadar contohnya dalam kalimat Zaidun yakumu, Zaidun mubtada'un marfu'un bidhommati. Yakumu fi'lun mudhari'un, yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhommati, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'i khubarul mubtada'i. Zaid itu mubtada, yakumu itu khobar mubtada, dan khobarnya bukan jumlah, apa ini? Jumlah fi'liyah. Demikian juga sama hindun takumu, hindun itu mubtada, takumu khobar mubtada, dan khobarnya bukan jumlah fi'liyah. Maka dalam yakumu dan takumu di sini dhamirnya mustatir jawazan. Karena apa? Karena bisa dinampakkan. Kalau dinampakkan apa? Nah, tinggal dibalik. Yakumu Zaidun. Yakumu Zaidun. Makanya domirnya dinampakkan. Domir yang jadi pelaku yakumu itu adalah Zaidun. Dan jika satu fi'il itu memiliki domir mustatir dan memiliki fa'il, memiliki fa'il berupa dhamir mustatir dan memiliki fa'il berupa isim dhahir, maka yang dimenangkan adalah fa'il berupa berupa isim apa? Isim dhahir, dan fa'il berupa isim dhamir itu ditiadakan, yulgha, dianggap tidak ada. Ya, misalnya yakumu Zaidun, yakumu itu sudah ada huwa kan? Di dalamnya sudah ada dhamir mustatir huwa. Namun dia punya fa'il yang zahir, yaitu Zaidun. Yakumu Zaidun. Maka yakumu di sini memiliki dua fa'il. Yang pertama fa'il berupa dhamir mustatir yang ada dalam yakumu. Kemudian dia memiliki fa'il berupa isim zahir, yaitu Zaidun. Maka ketika satu fi'il itu memiliki dua fa'il, yang satu mustatir, yang satu zahir, maka yang dimenangkan adalah yang zahir. Yang mustatir yang tidak ada. Walayakunu mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan au na'iban fa'ili. Walayakunu, dan tidak ada dhamir mustatir kecuali statusnya adalah dhamir rafa'. Ya, semuanya adalah semuanya fa'il, ya. Idrib kum tadi fa'il, takumu tatribu fa'il, nakumu fa'il, nakumu juga fa'il, yakumu fa'il juga. Maka disimpulkan semua dhamir mustatir itu statusnya adalah dhamir rafa'. Dhamir rafa' itu imma fa'ila boleh jadi fa'il atau na'ibul fa'il atau jadi na'ibul fa'il. Kemudian al-barid, dan dhamir yang kedua adalah dhamir barid. Definisinya, barat secara bahasa tadi, zahir, nampak, kelihatan. Malahu su'atun filabdi, yaitu dhamir yang memiliki bentuk dalam lafaz. Wa yang kasim ilan muttasilin wa munfasilin. Dan dia terbagi menjadi dhamir muttasil, dhamir baris muttasil, dan dhamir baris munfasil. Muttasil artinya bersambung, munfasil artinya terpisah. Al-muttasilu, maka dhamir baris muttasil adalah walladhi la yustatahu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa kata ikumtu wa kafi akramaka. Dhamir baris muttasil adalah alladhi dhamir yang la yustatahu bi an-nutqu, tidak bisa dibuka dengannya an-nutqu ucapan. Dia tidak bisa terletak di depan sebagai pembuka, dan tidak bisa berposisi ba'da illa setelah illa. Semacam contoh dhamir Harf mutasil adalah tak dalam kata-kata kumtu atau tak dalam kata-kata akromaka, memuliakanmu. Beda dengan domir harf munfasil atau disingkat domir munfasil, karena domir munfasil, mutasil dan munfasil tidak ada kecuali dalam baris, maka bisa disingkat langsung domir munfasil. Kalau mau lengkap, domir harf munfasil. Dhamir barz munfasil adalah wa ma yustatahu bi an-nutqu wa yaqa'u ba'da illa nahwu an taqula ana mu'minun wa maqama illa ana. Dhamir barz munfasil adalah dhamir yang yustatahu bi, bisa dijadikan sebagai pembuka an-nutqu, perkataan, pembuka ucapan. Artinya bisa di depan. Wayapak dan bisa terletak setelah illa. Contoh yang yusta tahubi anudku adalah kalimat ana mu'minun. Ana mu'minun disini diletakkan di depan sendiri. Mulai ngomong langsung domir. Kepada seorang mu'min, maka di sini bisa dimulai untuk memulai perkataan. Nah, ini tidak ada untuk domir ustaz, domir mutasir. Contoh yang yaqa' ba'da illa, bisa terletak setelah illa, maqama ila ana, maqama ila nahnu, maqama ila huwa, dan seterusnya. Tidak ada yang berdiri kecuali aku, dan seterusnya. Wa yanqadimu al-mutasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan dhamir jarh mutasil, mutasil itu dibagi menjadi tiga. Ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Fal marfu nahwu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Wa daraba, wa daraba, wa darabu, wa darabat, wa darabata, wa darabna. Yang marfu itu semacam tak dalam darabtu, na atau nun dalam darabna, dan tak lagi dalam darabta atau darabti, kemudian tak lagi dalam darabtuma, dan tak dalam darabtu. Darabtu itu domirnya tak, bukan mimnya. Statusnya seperti domir itu tak. Dorobtunna, namun ini mustilah ada doroba. Doroba domirnya bukan domir. Domirnya domir mustad ya. Domir mutas itu domir baris. Itu mungkin disarankan. Doroba, tapi doroba dalam mustad dan mutakar rafi takdir huwa. Tegaskan domir mustad. Wa doroba, maka di sini domir barisnya tertutup ini yaitu alif. Dorobu domirnya waw. Masuk juga doroba. Dorobat itu domir mustatir. Gimana? musanna. Limusanna, limusanna maksudnya untuk limatna untuk dua. Ini kalau darabat sebagainya mustaqil, bukan dalam baris mutasyid. Wadarabatan itu alif domennya, wadarabna ini domennya berupa non-nya ini domennya. Kemudian yang kedua al-mansub, domen baris mutasyid yang mansub. Akomani liahnya, akomana non-nya, akomata kapnya, akromah itu tidak sah, akromah kuma, tetapnya semua, akromah hunya, akromah haknya, akromah huma, akromah hum, akromah hunya. Untuk akromah ini, maka di sini fiilnya, fiil mabdi akromah ini bertemu dengan yang mutakallim. Dan sebelumnya diberi non yang disebut non lipaya. Sebelumnya diberi non dan nonnya itu disebut non lipaya. Lipaya artinya menjaga. Yaitu maksudnya apa? Menjaga menjaga mim jangan sampai majrur, jangan sampai dibaca kasrah. Jika karena jika tanpa non maka apa misalnya mem langsung bertemu dengan ya mutakallim maka ya itu menuntut kasrah maka akan menyebabkan terbaca akromi ya. Akan terbaca akromi. Nah supaya tidak terbaca akromi maka jumlah non nunnya itu disebut oleh para ulama nang dengan nunul wiqayah. Kemudian wal majrur kal mansubi ila anna idza taqala alaihi amil sari tamayyazati nahu marfi wa marfina ila akhirih. Untuk dhamir barid majrur maka itu seperti dhamir barid muttasil mansub ila akan tetapi annahu sesungguhnya dhamir tersebut idza taqala alaihi jika dimasuki oleh amil jar tama yazabi maka nampak tidak baru kemudian nampak marofi, marofina bika, bikum dan seterusnya ila akhir sampai terakhir. Dan untuk dhamir barid munfasid maka cuma terbagi menjadi dua marfu' dan mansub. Kalau dhamir mustatir seluruhnya marfu' dhamir barid maka yang mutasil itu ada yang marfu' ada yang mansub dan ada yang majrur. Sedangkan yang baris yang munfasil cuma ada dua marfu' dan mansub. Fal marfu'u tsnata asyrata asyrata kalimatan wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna wa huwa hiya huma hum kunna. Fakul wahidin min hadith doma'iri idha waqa'a fi ibtida'il kalami fawa mubtada'. Ana rabbuku wa nahnu al-warithuna anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang marfu itu ada 12 yaitu ana, nahnu dan seterusnya sampai hunna. Fakul wahidin maka setiap satu dari dhamir-dhamir ini idha waqa'a jika terletak di awal kalimat maka jadilah mubtada'. Ana rabbukum, aku adalah rabb kalian. Kami adalah pewaris atau ahli waris. Engkau adalah pemimpin kami. Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Bal mansubu ibnata asyarata kalimata. Dan mansub itu juga ada 12 kata. Ya ya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum dan iyahunna. Fahadhi dhamairu la takunu ila maf'ulatain. Maka dhamir-dhamir ini tidaklah menjadi tidaklah berstatus kecuali semuanya dalam maf'ul bih. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyakum kanu ya'budu. Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu hanya padamu, hanya padamu kami beribadah. Iyyakum kanu ya'budun, kepada kalian mereka menyembah. Nah, untuk iyyaka, iyyakunna, iyyaya, iyyana dan seterusnya, itu yang dhamir itu nanya, kahnya ataukah iyanya. Jawabannya dhamirnya adalah iyanya. Dhamirnya adalah iyanya. Sedangkan ka, na, ya, na, ka, ki, kuma dan seterusnya itu adalah huruf yang menunjukkan mutakallim, huruf yang menunjukkan khitab, dan huruf yang menunjukkan orang gaib. Jadi statusnya adalah harfun yang menunjukkan mutakallim, atau harfun yang menunjukkan khitab, mukhatab, orang kedua, atau menunjukkan gaib. Bagaimana di Sarah Mutamimah dikatakan di halaman 2 tempat lewat saya 28, wa kadza iya iya ya wal kafu iyaka wa ha iyaha falaisat bidoma'ir. Ha, kaf itu semua bukan dhamir. Fa innaha la tadullu ala mutakallimin wala mukhatabin wala ghaibin bal ala takallumin wa khitabin wa ghaibati. Kahu dan dalam iyaka, iyahu, iyaha, maka kahnya, haknya itu tidak menunjukkan mutakallim, tidak menunjukkan mukhatab, tidak menunjukkan ghaib. Akan tetapi huruf-huruf tersebut, kah di situ, hak di situ, kah di situ, cuma menunjukkan khitab. Haknya itu menunjukkan ghaibah. Dan ianya itu menunjukkan takalluf, menunjukkan sebagai penunjuk kalau ini yang bicara itu khitab, yang diajak bicara itu yang itu adalah orang ketiga. Itu statusnya adalah orang ketiga, bukan orangnya. Fahya ahrufun, maka statusnya ka, hu, ha itu huruf. Wadalu alam mutakallim wal mukhatab wal ghaib innama huwa iya. Dan yang jadi dhamir yang menunjukkan mutakallim, mukhatab itu adalah iyanya. Jadi dhamirnya itu iyanya. Lakinnahu lamma wudi'a mustarakan bainahu wa aradu bayana ma'unu bihi ihtaja ila qarinatin tubayyinu dzalika. Akan tapi karena semuanya sama, iya-iya semua, bagaimana cara membedakan antara ini muqattaf, ini ghaib, ini mutakallim? Maka diberilah huruf-huruf tadi. Maka diberilah huruf-huruf tadi sebagai qarinah. Bahasanya iya yang dimaksudkan di sini adalah untuk dhamir. Nah, ketika disambut dengan ka, maka iya yang dimaksudkan itu adalah untuk mukhatab. Ketika disambut dengan iya, iya ya, maka iya itu adalah qarinah untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan iya adalah mutakallim dan seterusnya. Ini menurut nahwu, iya ka, iya, iya ha, iya ya, iya na, itu domainnya itu iyanya. Sedangkan ka, hu, ya, na dan seterusnya itu adalah huruf yang berfungsi sebagai qarinah untuk supaya kita mengetahui iya yang dimaksudkan itu apa. Apa dia mukhatab atau mutakallim atau ghaib. Itu cara pandang nahwu. Ini kayak nyatanya aneh. Kasihnya apa sama dengan misalnya alaikum itu apa sama dengan iya? Alaika itu sama dengan iya kan? Maksudnya sama dengan itu? Itu dobelnya ya. Kalau alaikum ya dobel ya kum ya. Kalau alaikum ya, itu sebenarnya artinya hanya kepadanya. Iya. Kalau alaikum alaika. Alaika kewajiban. Apa enggak? Jadi kanya di situ satunya dobelnya ada pada kata alaika. Damirnya. Kalau alaika itu isim apa? Isim fi'il. Isim fi'il amr maknanya ilzam. Maknanya ilzam. Kanya di situ bukan domir, dia hakul kitab. Alaika, alaikum, alaiki itu kanya dua domir, dia hakul kitab. Statusnya hakul kitab huruf yang menunjukkan orang kedua. Bukan domir, karena ini kesatuan yang statusnya isim fi'il. Alaika, namun hakul kitabnya itu bisa berubah-ubah. Bisa alaika, alaiki, alaikum. Namun alaika itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Statusnya isim fi'il amr. Statusnya isim fi'il amr maknanya ilzam. Maka dia isim fi'il amr sih bukan. Tidak ada domir di sini. Tidak ada pembahasan domir di sini. Iya, satu kata. Satu kata, semacam amin. Satu kata. Dan isim fi'il amr. Isim fi'il. Namun, isim fi'il amr ini ada harf, harf khitab yang tidak berubah-ubah. Jadi statusnya sama dengan K di situ, sama dengan K di iya K. Dia statusnya harf khitab dan bukan domir mukhatab. Ada domir mukhatab. Domir itu isim ya. Kalau ha, ini dia hasil kitab. Sebagaimana dalika, ada dalika, dalikum, dalikuma, dan seterusnya ya. Untuk isim isyarah itu diberi hasil kitab, disesuaikan dengan apa yang mau diajak bicara ya. Jika kalian maka dalikum. Tidak, jika yang dituju yang diajak bicara adalah satu orang dalika. Jika itu perempuan dariki, dua orang dari kuma. Nah, dalika, dalikum, dari kuma, apa kanya, kumanya, kumnya itu bukan domir mukhatab, namun hasil khitab. Maka sama antara iyaka, ka di iyaka, ka di alaika, dan ka di dalika itu sama. Semuanya adalah satunya ha, bukan isim. Ingat domir itu isim. Satunya adalah ha yang disebut oleh para ulama nahwu dengan istilah hasul khitab. Kita katakan misalnya alaika isim fi'il amr mabni 'alal fath bi ma'na ilzam. Walaupun hasil kita, dan waka hasil kita mungkin alam kita. Ya, wa mata amkana ayuk tabi domiri mutasilan, fala yajuzu ayuk tabi mutasilan, fala yukalu fi kumtu koma ana. Walau fi akomaka akoma iyaka illa nahu salinihu salnihu wa kuntuhu fayajuzu al-faslu aidan nahu salni iyahu wa kuntu iyahu wa al-fadhu abdama'ili kuluhama peniyatun la yadharu fiha i'ahun. Wamata dan kapan saja amkana memungkinkan ayukta mendatangkan domir dan bentuk mutasil, falayajus maka tidak boleh didatangkan dalam bentuk mutasil. Maka tidak boleh kumtu itu diubah menjadi koma anak. Selama bisa kuntu, selama bisa domir mutasil, maka enggak boleh pakai domir mutasil. Koma anak kan domirnya jadi mutasil. Demikian juga aku maka enggak boleh, dan aku mak iyaka, kecuali untuk salnihu. Tanyakan kepadaku tentang dirinya. Kalau mau tahu siapa dirinya, tanyakan kepadaku. Fajus fasal, maka boleh dipisah antara ni dan hu, menjadi salni salni iyahu. Tanyakan kepadaku iyahu tentang dia. Demikian juga kuntuhu, maka boleh di sini dikatakan yajus. Yajus berarti enggak wajib, berarti bisa salnihu. Karena di sini dikatakan fayajus, tidak fayajibuda. Maka salnihi, salnihu boleh, tekuntuhu boleh, maka tapi yajus boleh, boleh dipisah. Ingat, yajus boleh dipisah itu tidak wajib dipisah. Beda. Kalau di bahasanya ketat, ya, Pak ulama, ya, kalau boleh enggak, ya, boleh, boleh ini, boleh itu. Kalau ya jibu, kalau harus ya, nanti akan dikatakan ya jibu. Di sini dikatakan ya judu, maka boleh mengatakan salnihu atau kuntuhu, tapi boleh juga dipisah. Salni iyahu boleh, wa kuntu iyahu. Aku padanya, apa ya? Ini tak, ya titik-titik ya. Perlu melihat konteksnya. Aku pakai itu apa maksudnya? Wa alfadz dhamair kan la tarafa dhamair seluruhnya adalah mabni la yadhharu fiha i'rab, tidak nampak padanya i'rab. Maka kita buat mana? Skema untuk domir dan pembagiannya. kurang lebih demikian. Domir itu terbagi menjadi dua, domir mustatir sama domir bar. Yang mustatir terbagi menjadi dua, wujuban, dan domir yang domir mustatir wujuban ada di empat tempat. Kemudian domir mustatir jawaban berarti ada di dua tempat. Huwa muqaddar sama dia muqaddar. Dan semuanya dalam domir kosak, domir wakil, dalam fa'il atau naik fa'il. Sedangkan domir baris maka boleh jadi mutasil dan boleh jadi munfasil. Yang mutasil terbagi menjadi tiga, ada domir ofak mutasil, ada domir nat, domir baris, domir natok mutasil, dan domir mejer mutasil. Sedangkan munfasil ada dua, domir ofak munfasil dan domir natok mutasil. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada halaman 21 terdapat contoh mangkus yang mayadu adai. Ya lanjutannya kok tidak ada mengapa? Karena itu dia disebut mangkus. Lalu kenapa kita bahas? Kenapa mangkus itu disebut mangkus? Karena yaknya itu hilang. Oh, ini ada ya mayadu. Ada, oh ini yang ditanyakan ada ini. Saya kira tanwin. Kalau mangkus disebut mangkus karena ya-nya itu hilang ketika mau ditanwin. Kalau ini contoh Quran, maka ini kembali kepada kita kalau Quran ya, cuma bagaimana yang kita dapatkan mungkinlah mutawatir yang kita dapatkan untuk itu, bagaimana ya seperti itu. Saya kira tadi tanya yang menyedau adai. Maka itu kembali kepada karena tidak Quran. Kalau secara nahu itu ya-nya itu hilang ketika dalam bentuk tanwin. Jika diberi al, maka ya lazimah itu nampak. Tetapi di sini karena ini Quran, maka kita menyikapi sebagaimana apa adanya yang didapatkan yang sampai pada kita seperti itu, maka komentarnya paling-paling ya kita katakan ya seperti itu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Dan maksud ilah dalam isim mamun nasab itu apa? Jadi isim mamduh minas sharfi itu dia majrurnya itu dengan apa? Dengan fathah. Dan pada asalnya majrur itu dengan kasrah. Maka kenapa berpindah dari hukum asal itu enggak ada sebab? Karena hukum asal ya ada yang jadi pegangan. Maka kenapa kemudian berubah dari hukum asal, dari kata yang dilihatkan, maka ada sebabnya. Maka dibuatlah tentukan apa sebabnya. Sebabnya karena dia ini mamduh nasrafi. Kenapa dia menjadi mamduh nasrafi? Maka ada sebabnya. Maka sebabnya kata para ulama nahwu, sebabnya boleh jadi dia mengandung ilah. Satu ilah namun sudah mencukupi dua ilah, dan yang lainnya adalah harus dua ilah dan harus dua sebab. Ilah yang pertama berkaitan dengan lafaz, ilah yang kedua berkaitan dengan makna. Maka untuk menjadi semam nasafi itu harus karena dua ilah, yaitu ilah, satu ilah berkaitan dengan lafaz dan satu ilah berkaitan dengan makna. Dan ilah yang berkaitan dengan makna itu cuma dua, kalau enggak alamiah, wasfiyah. karena dia menunjukkan makna makna isim alam atau menunjukkan mengandung makna sifat. Akan tetapi ada dua ilah, ada dua ilah yang dua ilah tersebut masing-masing ilahnya itu juga bisa menggantikan dua ilah tadi, yaitu silah mutal jumu bersama taklid dengan alif. Itu yang dimaksud ilah satu menempati dua ilah. Jadi pada asalnya harus dua karena dua ilah. Pada asalnya harus karena dua ilah. Akan tetapi dalam ini ada pengkhususan untuk dua ilah. Ada pengkhususan untuk dua ilah, yaitu taklid dengan alif atau silah mutal jumu. Masing-masing dari silah mutal jumu atau taklid dengan alif itu sudah dirasa satu ilah itu mewakili dua ilah. Dan dinilai cukup untuk mewakili dua ilah sebagaimana teman-temannya yang lain. Maka kemudian dia menjadi mamlu' nasab. Silah mutal jumu itu satu ilah. Dan ilahnya kalau silah mutal jumu, silah mutal jumu kan berkaitan dengan lafaz. Mutal jumu berkaitan dengan jamaknya, berkaitan dengan bentuknya, maka itu berkaitan dengan lafaz. Namun jadi rasa mencukupi untuk dua ilah, menggantikan dua ilah. Karena di situ dianggap ada dua ilah, jika ada dalam surah mutal jumu kemarin tadi kita bahas, itu di sana ada jamak dan jamak itu dinilai ilah, satu ilah. Kemudian karena dia mutal jumu yang aneh daripada yang lain, beda daripada yang lain, maka jadi dinilai sebagai ilah yang lain. Ya, demikian yang kita bahaskan sebagai Allah Ma'alimah Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala Al-Fa'ala